Dreams Production. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring omongane sengang. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Terima kasih.